hujan tak sekedar lagi rintik-rintik, cenderung keras. Angin pun bertiup membuat air ke sana sini. Nun tampak tenang, sebuah beca yang terhenti di pinggir jalan. Tak tampak abang beca di sadel untuk mengayuh beca. Ternyata ia ada di dalam becaknya sendiri. Menekuk badannya, tertidur lelap. Sungguh tak lazim, karena hujan yang diterpa angin membuat air hujan menerpa wajahnya. Seharusnya ia terbangun dan tersadar dari tidurnya. Tapi entah mengapa ia tidur lelap. Ya, ia tidur lelap. Tapi kelelapan tidurnya justru menciptakan tanya yang bergema dan tak terhenti. Mengapa bisa seperti itu? Sementara banyak orang yang mampu membeli tempat tidur, ruang ber-AC, kamar yang besar, bahkan bisa untuk tidur di hotel mewah dengan kelas teratas. Tapi ternyata gelisah dan tak terbisa tertidur. Mereka terkurung di sana, penuh dengan sejuta kesesakan. Tak mampu tertidur. Mereka ditimpa oleh berbagai kesulitan yang melilit, kepahitan, kegetiran, permasalahan yang justru juga tak jelas karena di dompet mereka ada uang, ada kartu kredit. Di bank uang mereka berlimpah. Apapun mereka bisa beli. Mengapa tidur tak dapat mereka miliki? Ya, sebuah kenyataan yang perlu dipikirkan di dalam kehidupan kita. Maka tukang beca itu adalah orang yang luar biasa. Ia mencipta dan menggapai sebuah kemenangan yang hebat dalam kemenangan rasa, karena dia bisa menikmati tidur di mana saja. Bahkan di becaknya dengan menekuk badannya, ditimpa oleh rintik air hujan yang menerpa wajahnya, tak membuat ia bangun. Mimpinya terus berlanjut. Sekalipun pegal rasanya pinggang ketika bangun, tapi kemampuan tidur menunjukkan itu tak terasa dalam dirinya. Ceria wajahnya karena tenaga pulih kembali. Dikayunya becaknya dan ia mencari lagi. Ya, ia mencari lagi. Dimakannya yang dicarinya dan bisa dinikmatinya. Di warung Tegal, di sudut jalan, nasi tempe menjadi kebahagiaan. Oh, alangkah hebatnya si tukang becak. Ya, kalau dia mengerti kehidupan, memang menjadi luar biasa. Kalau dia tenang, tak terlalu banyak berpikir dan menuntut dalam kehidupan, alangkah indahnya. Sekalipun ia hanya hidup untuk dirinya, tetapi ia sudah memberi pelajaran yang luar biasa. Mungkin Anda belum menang atas rasa, sehingga tak bisa merebahkan diri tidur nyenyak dalam kecukupan. Kita perlu duduk diam untuk bertanya, siapa kita dan bagaimana seharusnya kita bisa menang atas rasa, menikmati apa yang ada. Selamat mencari. Bersama saya, Bigman Sirait.